Nhưng Palapa. Spesial buat yang lagi berjuang demi cinta ya. Semangat. Aku pengen cerita tentang luar biasa. Lagunya enak ya. Encung ya ya. Apalagi kalau ayam Ki Ageng yang gendang. Iya. Okay. Jihan, halo? Ini tadi ada permintaan. Karena okay, yang nonton itu banyak sekali. Iya. Ini dari SNP Indonesia juga teman-teman Jilo. Ini request, hanya request saja ya. Mohon dengan hormat untuk mengusap rasa kangennya sama Ki Ageng. Jadi, ambil jauh Mas Lamet, maskernya kangen buka. Oh. Mungkin.